طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan tentang wajibnya menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla, dan yang tidak menghukum dengan hukum Allah oleh Allah difonis kafir, fasik ataupun zalim. Rincian penjelasan tersebut sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Wad dalilu, adapun yang menjadi dalil. Mana dalil yang kita maksud adalah dalil tentang wajibnya menegakkan hukum Allah dan wajibnya kufur kepada tagut. Karena kemarin kita sudah menerangkan makna tagut. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-256, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama, karena telah jelas antara yang benar dan yang salah, antara yang lurus dengan yang bengkok. Maka siapa orang yang kufur kepada tagut, mana tagut sudah kita terangkan pentolannya ada lima ya, ada iblis, dukun, orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, sampai yang terakhir yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan. Siapa yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali Allah yang sangat kuat. Ketika menerangkan ayat ini, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maknanya tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk kepada agama Islam. Kenapa? Karena sudah jelas antara mana yang hak, mana yang batil. Dan ini menjelaskan telah jelasnya antara hak dan batil bagi orang yang tidak boleh dipaksa tersebut, menunjukkan adanya kewajiban dakwah. Jelaskan dulu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, bahwa agama Islam ini agama yang hak, satu-satunya agama yang benar. Setelah jelas gamblang kepada dia bahwa Islam ini benar, selain Islam ini salah, baru gak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Selaras dengan ayat yang terdapat dalam surah Yunus ayat 99, Allah menyatakan, afa anta tukrihun nas hatta takunu mu'minin, apa kamu akan memaksa manusia agar mereka itu menjadi orang-orang yang beriman. Maka tidak boleh untuk memaksa orang lain agar masuk kepada Islam. Ini makna la ikraha fiddin. Ketika menerangkan ayat ini, para ulama ikhtilaf. Apa ikhtilaf itu? Berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang menyatakan ayat ini sudah mansukh. Mansukh itu apa? Dihapus hukumnya oleh ayat-ayat lain yang menyuruh memerangi mereka sampai mereka beriman. Di antara ayat-ayat tersebut adalah surah At-Taubah ayat 29. Allah menyatakan qatilul ladzina la yu'minuna billah wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. Kata Allah Azza wa Jalla, perangi mereka sampai mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka itu diperangi sampai beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau sudah beriman, lalu sholat, lalu zakat, biarkan. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh dizalimi. Tidak boleh diambil hartanya, disakiti badannya, dan seterusnya. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat yang kelima, fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka tobat lalu mendirikan salat, menunaikan zakat, biarkan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Juga diterangkan dalam beberapa ayat lain yang lafadznya sama, tapi ditempatkan di beberapa ayat yang berbeda. Di antaranya surah Al-Anfal ayat 39, Allah menyatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama ini seluruhnya hanya milik Allah. Disuruh diperangi sampai mereka memasuki agama Islam ini. Juga diterangkan dalam surah At-Taubah ayat yang kelima tadi. Di awal ayatnya itu, kalau tadi kan akhirnya aja yang kita bacakan. Allah menyatakan fa idzan salakhal ashhurul haram faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udhu lahum kullam marsad. Kalau sudah berlalu bulan-bulan haram. Bulan haram itu bulan-bulan yang dilarang berperang di bulan itu. Kalau sudah berlalu bulan-bulan haram, perangi orang-orang musyrik di mana saja kalian temui mereka. Dan tangkap mereka, kepung mereka, dan tempati tempat-tempat pengintaian untuk mengintai mereka. Sampai segitunya Allah Azza wa Jalla menerangkan atau menyuruh tentang hal tersebut. Berdasarkan hal itulah maka jelas sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan la ikraha fid din itu dulu sebelum turun ayat-ayat tentang jihad dan memerangi mereka sampai mereka masuk Islam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan inilah yang lebih kuat di kalangan para ulama. Ada 6 pendapat di sini. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa adanya ayat la ikraha fid din itu hanya untuk orang-orang yang beragama ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Adapun selain 3 agama tersebut, maka harus dipaksa masuk Islam. Karena demi kemaslahatan, kebaikan manusia, termasuk mereka dunia dan akhirat. Lebih baik orang dipaksa untuk baik, untuk benar, untuk selamat, daripada dibiarkan mereka bertindak semau-maunya. Karena kekafiran mereka membahayakan kaum muslimin. Di mana letak bahayanya? Pertama, tentu saja ada sentimen keyakinan yang menyebabkan mereka benci tauhid, benci Islam dan kaum muslimin. Dan kalau yang seperti itu memiliki power, kekuasaan, memiliki kekuatan, habis Islam. Makanya kaum muslimin yang minoritas di negeri-negeri kafir rata-rata menderita. Jangankan yang minoritas, atau di negara yang mayoritas Islam aja, kaum muslimin tidak berkutik. Para ulamanya dikriminalisasi, para duatnya diadu satu sama lain, dibatasi, dikorek-korek kesalahannya. Ada negara yang kayak begitu? Ada. Jadi itu bahayanya kekafiran orang. Itu yang pertama, ada sentimen keyakinan melahirkan kebencian, melahirkan kedengkian, melahirkan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Kedua, membiarkan kekafiran merajalela di sekitar kita, mengundang turunnya murka dan azab Allah. Bagaimanapun, gesekan, benturan antara Islam dengan non-muslim itu tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan bersosial, berekonomi, berpolitik. Tidak bisa. Contoh umpamanya, dalam berekonomi orang-orang kafir tidak mengenal halal dan haram, ya enggak? Menerapkan sistem ribawi yang diharamkan dan diperangi oleh Islam dan kaum muslimin. Menghalalkan sikap gharar di dalam mencari rizki atau kezoliman. Coba, gimana enggak zalim umpamanya rentenirnya. Apalagi baru-baru ini heboh ada yang disebut dengan pinjol. Pinjaman online. Ditawari. Nawarinya manis. Menawarinya ramah, baik. Seperti seolah-olah sesuatu yang mudah, gampang. Gitu. Gak banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Pas nagihnya, wuh. Tidak hanya ke dia, ke keluarganya. Tidak hanya ke dia dan ke keluarganya. Ke semua orang yang nomor kontaknya ada di HP dia, kan. Dari 3 juta bisa tagihannya 100 juta, bayangkan. Zalim gak itu? Bingit, ya. Orang Islam gak mungkin begitu. Itu diharamkan Islam dan kaum muslim. Ada benturan dari aspek ekonomi. Demikian juga aspek sosial. Mereka minum-minum, mereka berjudi, mereka mabuk, mereka begini dan begitu yang merupakan kemungkaran yang oleh Islam dan kaum muslimin tidak boleh dibiarkan. Harus diapa? Dicegah. Harus dilarang. Harus dibendung yang kayak begitu. Coba penjudi, pemabuk, pezina yang seperti itu dilarang dari mabuknya, dari judinya, dari zinanya. Nurut enggak? Bukan nurut. Ngacungkeun peureup. Punten pakai bahasa Sundanya. Damal aya nu mecat. Enggak akan ada yang berani mecat atuh dah saya bukan pejabat. Jadi malah melawan. Apalagi yang kayak begitu punya uang, punya power, punya kekuasaan. Bisa-bisa yang melarangnya nanti disudutkan, dilaporkan. Ujaran kebencian lah, tuduhan nantinya. Atau fitnah lah, atau macam-macam gitu. Jadi pasti ada benturan secara sosial, juga secara politik dan seterusnya. Itu kalau kekafiran dibiarkan. Nilai-nilai kekufuran pasti akan mengalami benturan dengan nilai-nilai keislaman di seluruh bidang kehidupan. Dalam kehidupan berekonomi, bersosial, berpolitik, dan seluruh bidang pokoknya. Apalagi ideologi. Berdasarkan hal itulah, maka kekufuran tidak boleh dibiarkan. Makanya Allah menyuruh untuk memeranginya. Kecuali yang tadi disebutkan ahlul kitab, itu pun dengan adanya kompensasi. Apa kompensasinya? Kompensasinya adalah mereka harus membayar jizyah. Dalam keadaan mereka itu hina. Jizyah itu artinya upeti sebagai bayaran atas jaminan keamanan terhadap mereka. Seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 29 tadi, Allah menyatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dan yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yadiduna dinal haq, dan yang tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab. Dari kalangan ahlul kitab. Perangi sampai mereka memberikan jizyah. An yadin. Maksud an yadin itu langsung diberikan oleh tangan mereka. Wahum sayyirun, dalam keadaan mereka itu terhina. Tidak boleh mengutus orang. Nih, berikan jizyah ke kaum muslimin. Menyuruh orang lain. Enggak. Langsung an yadin, langsung mereka sendiri, tokoh-tokohnya sendiri ini. Saya dan kaum saya menyerahkan jizyah. Jizyah itu apa? Upeti. Yang diserahkan oleh ahlul kitab kepada pemerintah Islam. Sebagai biaya perlindungan terhadap keselamatan mereka. Jadilah mereka itu kafir zimmi. Dibiarkan. Asal bayar jizyah. Kafir zimmi itu kafir yang berada di bawah pemerintahan kaum muslimin dan dijamin keamanan. Tidak boleh disakiti. Tidak boleh diganggu ketika mereka melakukan ibadah. Tidak boleh diambil hartanya. Tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh, enggak boleh. Sampai Nabi SAW menyatakan, "Man adza dzimmiyan faqad adzani." Siapa orang yang mengganggu, menyakiti orang zimmi, kafir zimmi, berarti dia sudah mengganggu aku. Dosa, tidak boleh. Itu orang-orang ahlul kitab yang menyerahkan jizyah, dan jizyahnya tidak zalim, sesuai dengan kemampuan, kesepakatan. Berapa yang kamu mampu berikan? Sekian, dilihat, betul sekian, udah terima. Tidak membebani melebihi kemampuan mereka. Nah, adapun selain ahlul kitab, seperti orang-orang kafir musyrik, orang-orang yang hidup di jazirah Arab dengan tetap menyembah berhala, maka diperintahkan untuk diperangi sampai mereka masuk Islam. Allah menyatakan, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Makna fitnah di sini adalah perbuatan syirik, penyembahan terhadap berhala. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini semuanya hanya milik Allah. Maknanya sampai mereka menganut agama Allah, yaitu Islam ini. Nabi diperintahkan, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghludz alaihim. Hei nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Waghlud alaihim. Bersikap keraslah kepada mereka, ya. Inilah makna dari la ikraha fiddin. Kepada orang-orang ahlul kitab, jelaskan agama ini dengan sebaik-baiknya sampai jelas mana yang benar, mana yang salah. Setelah jelas bagi mereka, maka tidak boleh mereka ini dipaksa untuk memasuki agama Islam. Dari sinilah maka kita mengetahui paksaan hanya dilarang terhadap agama lain untuk masuk Islam. Adapun orang Islam yang sudah masuk Islam, apakah mereka tidak boleh dipaksa untuk mengamalkan kewajiban, melakukan kewajiban? Mereka harus dipaksa. Apabila tidak melakukannya, ada sanksi, ada hukuman. Baik tidak melaksanakannya itu karena meninggalkan kewajiban, umpamanya tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak menunaikan zakat yang wajib bagi mereka. Ada sanksi dunia. Orang yang tidak sholat umpamanya, disanksi, dihukum. Dan hukumannya diserahkan kepada ijtihadnya hakim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya menyatakan, orang yang tidak menunaikan sholat di tengah pemerintahan Islam, apabila sekali diperingatkan, dua kali tidak sholat juga ditangkap, dan sebagian ulama menyatakan dipenjara, ditahan, sebagian dicambuk atau dijilid sampai mereka sholat. Nah, demikian juga yang tidak saum Ramadan, demikian juga yang tidak menunaikan zakat yang wajib bagi mereka. Ada sanksi. Atau berupa pelanggaran terhadap syariat, seperti mabuk, seperti berjudi, seperti berzina, seperti mencuri. Ada hukuman di dunia? Ada. Pencuri di apa? Dipotong. As-sariq was-sariqatu faqtu aydihuma. Pencuri laki-laki atau perempuan, potong tangannya. Kalau barang yang dicuri berharga lebih dari 3 dirham, 3 dirham itu sekitar 200 ribu lah kalau diuangkan, 210 ribu gitu. 1 dirham kira-kira 70 ribu rupiah. Nah kalau mencuri sekitar 200 ribuan, maka dipotong tangannya. Kalau di bawah itu gak boleh. Demikian juga umpai pemabuk, dijilid. Demikian juga pezina, kalau lajang dan bujang dijilid 100 kali. Tapi kalau yang pernah menikah di apa? Dibunuh dalam bentuk yang mengerikan, di apa? Dirajam. Ditanam sebagian badannya lalu kepalanya di apa? Dilempari dengan batu sampai mati. Ada hukuman di dunia? Ya ada. Bagi orang yang tidak melaksanakan syariat, baik meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan. Itu konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Sampai-sampai anak kecil pun ya dikondisikan untuk sholat. Murru auladakum idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alayha idza balagha 'ashra sinin. Perintahkan anak-anak untuk sholat ketika mereka 7 tahun dan pukul mereka kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat juga. Ini paksaan ya, agar mereka benar untuk dipaksa, kadang-kadang untuk benar, kadang-kadang harus dipaksa. Sampai Imam Az-Zuhri menyatakan, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah. Imam Az-Zuhri itu ulama tabi'in. Tabi'in itu anak turunan para sahabat. Tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi sudah meninggal, ini baru lahir. Belajar Islamnya kepada orang-orang tua mereka dari kalangan para sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, ucapan Imam Az-Zuhri dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Kanu yadribunana alal ahdi wal amanah. Dulu mereka para orang tua kami suka memukul kami karena kami melanggar janji dan amanah wa nahnu shighar. Ketika kami masih kecil, usia 6 tahun, 7 tahun, itu sudah melanggar janji. Sudah tidak menunaikan amanah, dihukum dengan cara dipukul. Itu para sahabat melakukan itu. Berdasarkan hal itulah, maka orang Islam yang tidak menunaikan kewajiban, yang melanggar larangan, ada sanksi dunia untuk mereka sebelum diazab di akhirat nanti. Tapi sanksinya ini untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu dengan kadar tertentu, seperti mencuri dengan kadar di atas harga 3 dirham, seperti mabuk, seperti menuduh orang tanpa saksi, tanpa bukti, ada hukuman cambuk 80 kali, seperti berzina baik dicambuk ataupun dirajam, demikian juga penjudi, demikian juga perampok. Kalau perampok lebih dari mencuri kan, perampok itu dipotong secara bersilang antara tangan dan kaki. Potong tangan kanan dan kaki kiri atau tangan kiri dan kaki kanan. Itu hukuman. Dan itu menunjukkan keharusan bagi setiap muslim untuk taat kepada aturan. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga, memelihara keamanan masyarakat umum. Dengan tidak adanya pencurian, tidak adanya mabuk-mabukan, tidak adanya perjudian, tidak adanya perzinahan, aman ini masyarakat. Tidak ada orang yang berani melanggar syariat Islam, melahirkan keamanan. Nah karena coba bagi jamaah yang pernah umroh atau haji, pas azan itu kan para pedagang teh di apa emperan-emperan juga banyak. Ketika azan wajib berhenti. Nggak boleh ada ketika sholat yang berdagang bisa ditangkap, bisa dicabut izinnya. Mereka tinggalkan begitu, cuma ditutup saja sama kain. Sudah pergi saja ke masjid, aman tuh. Nggak ada yang berani nyolong, nggak ada yang berani mencuri. Karena risikonya begitu mencuri langsung ketahuan, kan ada CCTV tuh. Ada kamera ya, kelihatan. Atau jangankan begitu ya, di dalam Masjidil Haram itu kamera itu mungkin entah sampai 1 juta kamera mungkin. Begitu ada yang diem, ada yang muter begini. Itu ketika tawaf berjejal-jejal gitu ya, tiba-tiba masuk rombongan polisi, menangkap seseorang. Ternyata orang ini nyopet, lagi tawaf nyopet di Masjidil Haram, bayangkan. Orang Indonesia lagi. Kan beritanya sampai viral dulu. Korbannya enggak sadar bahwa dia dicopet. Enggak tahu. Sampai polisi datang, kenapa polisi tahu? Lihat kamera. Itu tuh ada terjadi itu pencopetan, pencurian. Kelihatan ketahuan tuh. Jadi begitu, si korbannya belum tahu. Tapi polisi tahu korbannya si Anu karena ada CCTV tadi, dan si pencopetnya diketahui, oh ada CCTV, langsung digerowak. Bahaya itu kalau umpamanya ketahuan seperti itu. Makanya aman, enggak ada pencurian, enggak ada pencopetan. Kalau tuh ada pencopetan dilakukan oleh pendatang. Dan yang tadi itu korbannya orang Indonesia, pelakunya juga orang Indonesia juga, ngerakunnya. Lagi tawaf, coba bayangkan nyopet. Ada kasus barang hilang ketika haji dan umroh banyak. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Banyak yang kehilangan uang. Ya. Oleh karena itu, asli penduduk Saudi tidak ada yang berani. Kalau ada pelaku, itu orang luar. Yang kebiasaan dari negaranya dibawa ke sana gitu ya. Nah, jadi amanlah kehidupan masyarakat apabila ada sanksi sosial, ada sanksi ekonomi juga, ada sanksi fisik juga bagi para pelaku kejahatan tersebut. Ya, hadirin sekalian dan para jamaah, sekarang sudah jam 6, kita harus menyiarkan jeda dulu. Setelah itu langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari. Di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insyaallah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, Kenceng siap dijemput. Dengan Kenceng GTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceng, tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Alhamdulillah, kita kembali lagi kepada forum kajian pembahasan kitab Usul Salasah ini. Dan untuk sesi sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilakan bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, untuk yang pertama kami persilakan kepada jamaah yang ada di Masjid Umar bin Khattab, kami persilakan yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, ini tadi dikatakan kafir yang bukan kitabi itu boleh diperangi. Itu berlaku sampai di mana saja, seperti di Indonesia gitu. Sebab di Indonesia ini jangan-jangan diperangi orang yang nendang sesajen aja ditangkap. Iya, ditangkap. Bahkan orang Islamnya sendiri juga ikut-ikut menyalahkan. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Pak Husain, kapan wajibnya kita memerangi orang-orang kafir? Iya, wewenang memberi instruksi memerangi itu ada di tangan pemerintahan Islam, bukan wewenang masing-masing individu kaum muslimin. Oh, ya kafir ya, habak, nggak boleh. Tidak boleh. Termasuk pemberantasan syirik. Seperti umpamanya, kalau ada kuburan yang ditembok, atau umpamanya bukan ditembok lagi, malah didirikan bangunan, adanya berhala, wajib untuk diruntuhkan, tapi yang melakukannya adalah ulil amri, atas instruksi, bukan masing-masing individu kaum muslimin. Kalau masing-masing individu kaum muslimin melakukannya, akan terjadi mudharat. Berdasarkan hal itulah, maka ada fiqih amar ma'ruf nahi munkar. Ada aturan syariat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Mana yang harus yang menjadi wewenang penguasa, mana yang boleh dilakukan oleh masing-masing individu muslim. Kita harus tahu, jangan sampai wewenang penguasa kita ambil alih. Seperti umpamanya ada pencuri itu, langsung ambil golok, tewak, langsung dipotong. Ah, itu dinubala erih apa erih tanya? Ilalang apa? alang-alang, bergoyang kencang. Ada yang berzina di sana, rajam-rajam. Enggak boleh. Itu wewenang siapa? Wewenang penguasa. Itu pun melalui prosedur, melalui proses pengadilan. Diadili apa alasannya. Dan seterusnya. Ada saksi, ada bukti, tidak hanya tuduhan semata-mata. Jadi apa yang menjadi wewenang penguasa tidak boleh direbut oleh individu. Termasuk umpamanya meruntuhkan bangunan-bangunan di atas kuburan, tembok-tembok kuburan, dilakukan oleh masing-masing kita, rame ribut. Ada sesajian ditajong gitu ya. Kebencian kepada perbuatan syirik tetap harus. Tapi pemberantasannya, lihat itu wewenang siapa. Para ulama di antara Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, apakah boleh kita menghancurkan berhala ataupun sesajian yang disajikan? Enggak, itu wewenang ulil amri. Kalau dilakukan oleh masing-masing individu, banyak mudharat. Seperti yang terjadi kemarin, ada sesajen yang ditendang, apa akibatnya? Gencar di beberapa tempat mengadakan ritual 1000 sesajen sebagai reaksi atas itu. Jadi ingin menghilangkan kemungkaran, tapi berakibat munculnya kemungkaran yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Satu sesajian ditendang, muncul 1000 sesajian. Peribahasa menyatakan, hilang satu apa? Hilang satu, tumbuh 1000. Patah tumbuh, hilang berganti. Begitu keburukan juga. Jadi maksudnya ingin memberantas keburukan, tapi berakibat mengundang datangnya keburukan yang jauh lebih besar. Dan itu yang menjadi alasan kenapa kita tidak boleh mencela berhala-berhala mereka. Bukan karena berhala itu mulia dan agung, tapi berakibat timbulnya mudarat yang lebih besar, yaitu mereka nanti mencela Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Kita katakan, ah berhala kalian, yang kalian sembah itu benda mati, hina. Dan akibatnya apa? Apalagi Allah kalian. Nah begitu kan. Akhirnya dihinalah Allah SWT. Maka jangan kita menghina mereka, menghina berhala-berhala mereka. Bukan karena mulia, bukan karena agung, bukan karena takut kualat, bukan. Tapi khawatir nanti mereka membalas menghina Allah yang kita sembah. Jadi itu semua wewenang penguasa. Yang apabila penguasa melakukannya, ya kita dukung. Tapi kalau tidak melakukan karena tidak peduli, hare-hare gitu ya, itu tanggung jawab mereka. Atau mereka ingin melakukan tapi tidak mampu, atau mungkin karena kelemahan, atau karena gejolak yang akan muncul kemudian. Bila itu diberantas, lalu mereka mengatur strategi, menunggu kesempatan yang pas, itu urusan mereka, ijtihad mereka, bukan wewenang kita. Jadi sekali lagi yang saya jelaskan tadi itu merupakan wewenang dari penguasa muslim, bukan wewenang dari masing-masing individu kita. Maka tidak boleh kita menerapkan secara individual. Ya kafir ya, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Majusi, hajar, nggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Muzayyin, silakan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi Anda para pendengar pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Tadi ada penelpon yang masuk, kami silakan yang akan bertanya. Ya, ada yang telepon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya. Di dalam agama Islam tidak ada paksaan, tetapi ada firman Allah di dalam surat Yunus ayat 99 atau 29 dan 5 di Anfal 39 harus diperangi. Apa alasannya itu yang saya tanyakan, apa alasannya harus diperangi dan di atas tidak ada paksaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya Zen pertanyaannya? Dalam Islam ada, tidak ada paksaan dalam agama, tapi dalam beberapa ayat yang Pak Mulyono sebutkan ada ayat yang menyebutkan tentang yang harus diperangi katanya Ustaz. Jadi pertanyaannya? Ya mungkin kenapa? Maya kenapa kontradiksi? Itu. Ya tadi sudah dijelaskan. Sebagian ulama menyatakan la ikraha fid din itu mansukh dengan adanya ayat-ayat yang menyuruh memerangi mereka. Sebagian ulama lagi menyatakan itu hanya berlaku bagi ahlul kitab, tapi tidak berlaku bagi selain ahlul kitab. Dan ahlul kitab yang tidak boleh dipaksa masuk Islam pun dengan adanya kompensasi berupa memberi apa? Upeti atau jizyah yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak tanpa menzalimi, karena memelihara keamanan negara itu butuh biaya yang tidak kecil. Terus ada jaminan, siapa yang berani menyerang ahlul kitab yang hidup di negeri kaum muslimin itu berhadapan dengan pemerintahan kaum muslim, akan dibela. Siapa yang berani memeranginya berarti memerangi kaum muslim. Jangankan orang luar, orang Islam internal kaum muslimin diancam oleh Nabi SAW dengan mengatakan man adza zimmiyan faqad adzani, siapa yang menyakiti, mengganggu kafir zimmi, dia sudah mengganggu aku, sudah menyakiti aku. Artinya haram, tidak boleh. Nah, itu biaya perlindungan. Yang tentu saja itu membuat orang-orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin merasakan apa? Aman dari gangguan, walaupun gangguan orang-orang Islam. Gak akan ada yang berani mengganggu. Gak akan ada yang berani menghina. Apa ibadah yang mereka lakukan aman, nggak akan ngalungkeun pepetasan gitunya, lagi kebaktian nggak, dijamin aman. Dan itu sebanding dengan upeti yang mereka setorkan kepada pemerintahan Islam. Nah itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama mansukh, pokoknya orang ahlul kitab juga harus dipaksa masuk Islam. Pendapat yang kedua itu ahlul kitab tidak, tapi mereka harus membayar jizyah. Ada juga memang pendapat ulama seperti yang saya bilang tadi, itu ada 6 pendapat para ulama yang dibeberkan dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya ini berlaku umum, baik ahlul kitab ataupun orang kafir selain ahlul kitab tidak boleh dipaksa masuk Islam kalau mereka tidak mau. Cuma ada cumanya, tidak boleh mereka melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam di lingkungan kaum muslimin. Tidak boleh mabuk terang-terangan, tidak boleh umpamanya berjudi, tidak boleh, pokoknya apa yang dilarang oleh Islam tidak boleh mereka lakukan. Wanita-wanitanya harus tetap menutup aurat, walaupun kafir, bukan karena mereka dapat pahala dari hal itu, tapi untuk mencegah timbulnya fitnah, godaan, gangguan kepada laki-laki muslim. Adanya ayat kul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang mukmin, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Itu dalam rangka memelihara diri dari fitnah, bukan karena mulianya perempuan-perempuan yang mengumbar aurat. Bukan terhormatnya mereka, tapi untuk menjaga diri dari fitnah yang mungkin muncul. Nah, jadi ada ulama yang ketiga menyatakan berlaku umum. Ahlul kitab atau selain ahlul kitab, pokoknya tidak boleh dipaksa. Ini menunjukkan masuk Islam harus berdasarkan ketulusan, keikhlasan, bukan keterpaksaan. Wallahu a'lam. Kembali ke jamaah, kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilakan, mak-mak di belakang boleh juga bertanya. Muzain silakan lagi. Nah, Ustaz, ada pertanyaan melalui pesan singkat nih dari Abu Hanan di Baros. Ustaz, bagaimana hukumnya membuat makanan berhias seperti nasi tumpeng yang tidak berhubungan dengan ritual tertentu? Misalkan makan nasi kuning atau tumpeng bersama dalam satu wadah. Apakah ini termasuk tasyabuh dan berpengaruh terhadap akidah? Menghias makanan dengan hiasan yang tidak apa bukan merupakan ritual agama tertentu. Ya. Iya, barakallahu fiik. Menghias makanan sehingga terlihat menggiurkan dari aspek warna, dari aspek penampakan gitu ya, hiasan seperti itu boleh apa tidak? Kalau dalam rangka agar jadi pikabitaeun gitu ya. Sebab penampilan berpengaruh enggak terhadap selera makan? Iya tuh, berpengaruh. Walaupun rasanya enak, tapi ketinggal itu rujit siga letak itu hidung gitu kayaknya. Seperti kalau kita masak balakutak, tahu balakutak? Semacam cumi, tapi ini mah rada bulat gitu. Itu kalau dipasak tintanya kan keluarnya hidung, dah mehong tuh siga letak. Jadi menghilangkan selera, mungkin rasanya enak, ya mungkin enak. Tapi penampakannya siga letak mah terselera. Akhirnya muncul kreativitas dari para chef umpamanya. Tidak sekedar rasa tapi juga penampilan, ya enggak? Dibuat sedemikian rupa agar tempting, agar pikabitaeun, agar bikin selera. Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Terus makan sanyiru bebarengan boleh enggak? Tasyabuh enggak? Tasyabuh dengan siapa? Itu justru kebiasaan kaum muslimin. Para santri zaman baheulanya, zaman baheula. Ayeuna mah santri di desa piring ewang. Zaman baheula mah tuh bruk gitu ya, sanyiru ku limaan, genepan gitu nya. Bareng-bareng. Boleh, bagus. Yaitu membangun kebersamaan ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Syarifah. Semoga Ustaz dan tim dalam lindungan Allah izin bertanya. Amin. Bagaimana cara jika kita mendakwahi orang yang tidak sholat, Ustaz, agar didengar? Dan pertanyaan kedua, bagaimana jika setelah sholat zikir lalu dilanjut bersholat kepada Nabi, bolehkah? Jazakallah khair. Tabarakallah. Fik, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mendakwahi orang yang tidak sholat? Iya, ini umum pertanyaannya. Bagaimana mendakwahi orang yang mabok, yang judi, yang tidak berjilbab di kalangan para wanita, yang suka nipu di warung atau di pasar, yang tidak saum Ramadan, kayak gitu lah. Intinya yang tidak melaksanakan syariat Islam, apapun bentuknya. Intinya iman. Mereka tahu sholat wajib, mereka tahu tidak sholat itu dosa, mereka tahu nanti akan diazab di alam kubur ataupun di kiamat di akhirat, tapi enggak peduli. Kenapa? Imannya yang lemah. Para wanita tahu mereka itu wajib menutup aurat. Ada sanksi, ada dosa untuk itu. Ada azab di alam kubur di akhirat. Tapi mereka tidak peduli. Demikian juga yang nyolong, tahu bahwa mencuri itu haram. Mencuri itu kalau ya ketahuan di dunia babak belur. Kalau enggak ketahuan, dosa besar. nanti diazab di alam kubur, di akhirat. Demikian juga pemabuk, pezina, penjudi dan seterusnya. Tahu itu dosa. Kenapa dilanggar? Iman yang kurang, yang lemah, yang sangat tipis. Maka bagaimana caranya agar mereka mau sholat, mau berhenti dari judinya, dari mabuknya, mau menutup aurat? Pupuklah keimanannya. Berikan nasihat, berikan wejangan, suruh baca Quran, suruh hadir ke pengajian, suruh belajar ilmu syar'i, suruh melakukan amalan-amalan penguat keimanan, suruh infak dan sedekah. Apa hubungan infak dan sedekah dengan sholat? Infak dan sedekah adalah kebaikan. Kebaikan selain melahirkan pahala, juga mengurangi dosa dan mengundang turunnya hidayah Allah. Salah satu penyebab orang berat melakukan ibadah dan amal soleh adalah dosa. Kalau dosa dikurangi dengan cara infak dan sedekah, hambatannya berkurang. Terus pahala bisa mengakibatkan dorongan untuk beramal besar, mengundang turunnya hidayah dari Allah. Dari infak dan sedekah nanti jorojoy ingin sholat, jorojoy ingin saum ketika Ramadan, jorojoy ingin hadir ke pengajian. Jorojoy ini memang bahasa Sunda, gak ada terjemahannya. Tapi saya memang gak takut ngomong bahasa Sunda. Malaya berani mecatnya, berhenti jadi ustaz sebab ngomong Sunda. Gak bisa. Presiden kemarin ke Bandung pakai bahasa Sundanya. Itu kunjungan resmi ke Bandung tuh. Nah, jadi imannya diperkuat ya, imannya diperkuat. Suruh hadir ke pengajian, suruh berbuat banyak kebaikan, suruh stop dia dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Karena itu yang menghambat dia untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada pertanyaan dari jamaah ini langsung ngacung ya. Silakan Muzain. Nah, ada penelpon kembali Ustaz. Silakan. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa, di mana Bu? Dari Ibu Ani di Riung Bandung. Oh, mangga Ibu. Maaf di luar tema mengenai sholat witir. Yang ada kunutnya itu disebut di situ sepanjang masa. Tetapi kalau waktu Ramadan hanya pertengahan, minta penjelasannya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio di sininya kalau harus dibenahi lagi karena kurang jelas nih. Kumaha Muzin, ulangi. Pertanyaan dari Ibu Ani di Riung Bandung, Ustaz, bahwa dikatakan bahwa kunut dalam sholat witir itu dikatakan sepanjang masa. Tapi kenapa dalam Ramadan hanya dilakukan pada pertengahan sampai akhir Ramadan saja katanya? Kunut witir sepanjang masa. Iya. Oh ya. Ya, Ibu Ani di Riung Bandung, barakallahu fiik. Tidak ada keterangan bahwa kunut witir itu dilakukan sepanjang masa. Tidak ada. Witirnya iya. Witirnya menjadi sunnah yang muakkadah. Kalau tidak mampu dilakukan nanti, lakukan sebelum tidur. Nanti kalau malam bangun tinggal tahajudnya 8 rakaat. Tapi kalau mampu ya nanti bangun, tahajud 8 rakaat, tutup dengan witir minimal 1, ya syukur kalau 3. Adapun kunut witir, jumhur ulama menyatakan hanya berlaku pada waktu bulan Ramadan. Itu pun boleh dari awal, boleh dari pertengahan, boleh dari 10 hari terakhir. Tapi yang lebih rajih dari keterangan yang ada, yang lebih kuat adalah dari pertengahan Ramadan. Dan itu yang kita terapkan di masjid ini. pertengahan Ramadan memulai kunut witir. Adapun kunut witir di luar Ramadan tidaklah disyariatkan menurut jumhurul ulama. Ada ulama yang berpendapat boleh kunut witir di setiap malam, boleh ya, berdasarkan hadis yang diterima dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hasan ini siapa? Nabi alaihi salatu wasallam cucu. Allamani Rasul sallallahu alaihi wasallam du'aan fil kunut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari aku doa dalam kunut. Kunut witir. Ya Allahumma hdina fi Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallaita sampai akhir. Dan itu adalah doa kunut, kunut witir. Dan itu diajarkan oleh Nabi kepada cucunya, pasti bukan untuk kunut Ramadan. Karena kunut Ramadan itu pasti di masjid bermakmum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermakmum kepada imamnya. Tapi diajarkannya tersebut untuk diri sendiri, dan Hasan bukan imam di dalam sholat. Ketika, kecuali ketika beliau menjadi khalifah, ya. Tapi ketika diajari, Nabi masih ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali juga masih hidup. Gak mungkin jadi imam. Nah, ini untuk diri sendiri di dalam sholat tahajudnya. Witir seusai tahajud. Jadi sebagian ulama menyatakan boleh. Jumhur ulama menyatakan tidak disyariatkan. Karena Nabi SAW pun tidak diriwayatkan kunut witir di luar Ramadan. Walhasil, ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ya. Jadi yang dimaksud kunut sepanjang masa bukan kunutnya, tapi witirnya. Adapun kunutnya, ikhtilaf tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Muzayyin. Nah, syukuran atas jawabannya. Pertanyaan terakhir datang dari ibu siapa ini? Maaf sebentar Ustaz. Dari Ummu Hanifah Ustaz. Ustaz, ada orang yang merusak kesyirikan di negeri mayoritas muslim. Kenapa kok malah ditangkap pihak yang berwenang ya Ustaz? Syukuran Ustaz. Ada orang yang merantas perbuatan syirik, kenapa ditangkap oleh yang berwenang? Karena hukum yang berlaku di Indonesia hukum positif, bukan hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pencegahan terhadap perbuatan syirik dalam bentuk seperti itu, tadi sudah diterangkan wewenang ulil amri, wewenang penguasa. Kalau penguasa tidak melakukannya, yaitu tanggung jawab mereka, dosa atas mereka. Tapi tidak dilakukannya wewenang penguasa oleh mereka tidak berarti boleh bagi kita mengambil alih tugas itu, enggak. Sama dengan memotong pencuri, memotong tangan pencuri, boleh kita lakukan? Enggak boleh. Sama dengan mencambuk pemabuk, ada tukang mabuk, cepengan. Orang cambuk. Boleh? Tidak boleh. Itu wewenang penguasa, gitu ya. Apabila itu di take over, diambil alih oleh masing-masing individu, keliru, salah. Menurut aturan Islam juga salah. Tanpa membenarkan perbuatan memberi sesajian, ya enggak? Itu tetap syirik, ya, syirik. Tapi bagaimana cara memberantas perbuatan syirik tersebut? Ada aturannya. Berdasarkan hal itulah maka lihat dampaknya, lihat madaratnya. Karena ingin memberantas syirik dengan cara yang tidak syar'i, caranya berakibat madarat. Apa madaratnya? Muncul 1000 sesajian. Terus dia sendiri dipermasalahkan. Yang semoga Allah melindunginya. Semoga Allah juga memberikan kesabaran kepadanya, dan semoga Allah memudahkan urusannya. Semoga dibebaskanlah, ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi dia untuk di kemudian hari, dan juga pelajaran bagi yang lain. Ingat, ada amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi wewenang penguasa yang tidak boleh diambil alih oleh masing-masing individu kaum muslimin. Untuk mengetahuinya bagaimana? Ngaji, belajar. Terus yang benarnya gimana? Ya ngajilah. Kita gak mungkin menjelaskan kasus per kasus, poin per poin. Tapi harus kita jelaskan kaidah dasarnya terlebih dahulu. Dan untuk itu dibutuhkan belajar. Minimal nanya dulu kepada ustadz, nanya dulu kepada orang yang lebih tahu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi begitu. Seperti umpama kita ada wabah nih, ada cikungunya yang diakibatkan oleh nyamuknya. Ada DBD, ada ini, ada itu di lingkungan kita. Akhirnya kita bertindak tanpa konsultasi ke ahli kesehatan. Akhirnya bertindaknya kumaha, mungkin umpamana orang ayah kendurukan, kendurukan sampah supaya si nyamuknya mabuk. Apa akibatnya? Akibatnya polusi. Nyamuknya anggar tidak mati. Apa yang harus kita lakukan? Tanya ke orang yang tahu tentang bagaimana cara membersihkan lingkungan kita dari nyamuk sepertinya. Mereka ahlinya. Di fogging kek gitu ya. Kandungan asap foggingnya juga khusus. Tidak asal asap. Kemudian bisa membunuh kan gitu. Nanya ke ahlinya. Ada pandemi seperti kita, ya? Bagaimana cara pencegahannya? Nanya ke ahlinya. Jangan menurut kita. Ada yang kena. Bagaimana penanganannya? Jangan cari-cari sendiri. Nanya ke ahlinya. Segala sesuatu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Termasuk ada perbuatan syirik. Nanya dulu ke ustaz, gimana sikap kita? Jangan langsung talapung, ditajong gitu ya. Akibatnya mati satu, tumbuh seribu, ya, itu ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali melanjutkan kajian ini di hari Senin yang akan datang. Nanti jam 8 insyaallah ada kajian lagi menyangkut kitab Ad-Dawah, tapi tidak di masjid, itu di radio saja didengarkannya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.